بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين إخوان والأخوات، hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung yang Allah muliakan, para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, para pendengar radio manapun, baik radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, radio Roja Bandung, radio Roja Lampung, Radio Roja Pontianak, Radio Roja Tanjung Pinang, Radio Roja Berau, Radio Rai Padang, juga Radio Albayan Cianjur, juga para pendengar yang mendengarkan melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore ini kembali Allah mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah sampai pada bab minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Termasuk bagian dari iman kepada Allah adalah sabar di atas takdir Allah, sabar dalam menghadapi semua ketetapan Allah. Kita sudah menjelaskan tiga jenis kesabaran. Sabar yang pertama, sabar di atas ketaatan. Maknanya kontinu, istiqamah di atas ketaatan, tidak terhalang oleh gangguan apapun. Kedua, sabar dalam menjauhi seluruh kemaksiatan, tidak tergoda oleh ajakan kemaksiatan sekalipun begitu menyenangkan dan menggiurkan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Azza wa Jalla yang membuat kita sedih, menderita, ataupun yang sejenisnya. Tiga jenis kesabaran itu sudah kita terangkan. Yang dijadikan dalil oleh muallif rahimahullah pertama surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Allah berfirman, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Siapa orang yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Huruf man di dalam ayat ini huwa man yu'min. Man di sini disebutnya isim syarat yang menjazmkan fi'il mudhari' yang datang setelahnya. Menjazmkan itu istilah di dalam ilmu nahu yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Makanya setelah man dibaca yu'min, dengan disukunkannya nun, tidak yu'minu atau yu'mina, yu'min, karena dia majzum oleh man, dijazmkan oleh man, dan yu'min adalah fi'il syarat. Yahdi, jawab syarat. Ini menunjukkan ada keterkaitan antara iman dengan hidayah. Salah satu penyebab seseorang diberi hidayah oleh Allah adalah karena beriman. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa orang yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah. Siapapun yang ingin diberi hidayah, salah satu syaratnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud iman kepada Allah di dalam ayat ini artinya iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Yang dimaksud dengan yahdi qalbah yarzukuhum at-tu'manina, Allah akan memberikan ketenangan jiwa. Siapa yang beriman kepada takdir Allah, jiwanya akan tenang. Dan ini menunjukkan bahwa hak iman itu berkaitan dengan hati. Iman itu tempatnya di dalam hati. Iman itu adalah amalan hati. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana fi qulubikum. Dalam surah Al-Hujurat Allah menyatakan walakinnallaha habbaba ilaikumul imana fi qulubikum. Akan tapi Allah menanamkan rasa cinta kepada keimanan di dalam hati-hati kalian. Iman ini tempatnya di dalam hati. Makanya siapa yang beriman kepada Allah, hatinya akan diberi hidayah. Dan apabila hatinya sudah memperoleh hidayah, maka seluruh anggota badannya juga akan memperoleh hidayah. Hati ini akan menggerakkan seluruh anggota badan untuk melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Karena hati ini ibarat raja dalam tubuh kita. Hati ini yang memerintahkan, memberi instruksi kepada seluruh anggota badan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, baiklah seluruh anggota badan. Dan bila segumpal daging ini buruk, buruk pula seluruh anggota badannya. Dan ingatlah segumpal daging ini adalah hati. Kalau hati baik, amalan yang dilakukan oleh anggota badannya itu juga baik. Tapi kalau hatinya buruk, amalan yang dilakukan oleh anggota badannya juga buruk. Ini menunjukkan bahwa amalan anggota badan merupakan indikator terhadap kondisi hati. Hati ini memang kondisi iman. Iman ini memang adanya di dalam hati. Tapi baik buruknya hati orang itu ada indikatornya, yaitu amal. Orang gak bisa mengatakan iman saya kuat, iman saya hebat, iman saya bagus, tapi amalannya bejat. Gak bisa begitu. Kalau memang hatinya baik, pasti terlihat dari amalnya. Makanya enggak bisa seorang wanita yang belum menutup aurat menyatakan bahwa memang saya belum menutup aurat, tapi kan yang penting hati. Asal hati saya baik. Kalau memang hatinya baik, auratnya enggak akan terbuka kemana-mana ya. Kalau hatinya baik, dia akan nurut kepada Allah. Allah menyatakan tutup auratmu, kenakan kerudung dari kepala sampai ke dadanya. Itu perintah Allah. Hati yang baik akan mengikuti perintah ini. Makanya orang yang menyatakan saya gak sholat gak apa-apa, yang penting hati saya baik. Baiknya hati diukurnya oleh apa? Diukurnya oleh ketaatan si hati kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah taat, maka pasti seluruh anggota badannya pun digerakkan untuk melakukan ketaatan. Kalau hatinya buruk, buruk pula amal yang dilakukannya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Al-Qamah, Al-Qamah seorang akabirut tabi'in, seorang di antara tabi'in besar. Ketika menafsirkan ayat tadi, wa may yu'min billah yahdi qalbah, siapa orang yang beriman kepada Allah, maksudnya beriman kepada takdir Allah, Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya, maknanya Allah akan memberikan ketenangan ke dalam hati orang itu. Kata Al-Qamah, makna ayat itu adalah warrajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillah fayardha wa yusallim. Kata Al-Qamah, yang dimaksud oleh siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya adalah orang yang ditimpa oleh sebuah musibah. Apapun musibah itu, baik fisik ataupun psikis, maka dia mengetahui bahwa musibah itu dari sisi Allah. Yang mengatur kehidupan kita semua Allah. Yang membuat kita senang, bahagia atau sedih, sengsara, itu semuanya Allah. Yang menetapkan, mentakdirkan semuanya itu untuk kita. Maka orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah SWT, ketika dia mengalami musibah, dia akan tahu bahwa musibah itu datang dari sisi Allah. Lalu dia ridha dan pasrah. Ketika menerangkan perkataan Al-Qamah ini, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa tafsiru Al-Qamah hadha min lazimil iman, li'anna man amana billah alima anna at-taqdira min Allah fayardha wa yusallim, fa idza alima anna al-musibata min Allah itma'anna al-qalb wartah, wa li hadha min akbaril rahah wa tu'manina al-imanu bil qada wal qadar. Tafsir Al-Qamah menjelaskan konsekuensi dari keimanan. Karena orang yang beriman kepada Allah, dia akan mengetahui bahwa takdir ini datangnya dari sisi Allah. Musibah tersebut Allah yang mentakdirkan. Lalu dia ridha dan pasrah. Maka apabila dia mengetahui kalau musibah ini datangnya dari Allah, tenanglah hatinya, lapang pula lah dadanya. Siapa yang menyebabkan kita sengsara begini? Allah. Ah, kalau begitu tenang. Kenapa? Karena Allah mah tidak semata-mata memberikan musibah itu kepada kita kalau tidak mengandung banyak kebaikan di balik musibah itu. Kita sudah bahas sabda Nabi SAW yang menyatakan, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan memberikan musibah kepada orang itu. Hadis ini mengisyaratkan siapa saja orang yang diberi musibah oleh Allah, berarti Allah menghendaki kebaikan bagi orang itu. Allah ingin memberikan kebaikan kepada orang itu. Udah tenang. Apa bentuk kebaikannya? Masih misteri. Sebagian. Tapi sebagian besar dari kebaikan itu kita sudah ketahui. Di antara kebaikan dari musibah yang Allah berikan, dosa kita gugur secara otomatis. Terus kalau kita sabar, pahala kita nambah banyak, nambah gede. Terus doa kita dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Terus derajat kemuliaan kita meningkat. Terus mental kita juga tambah kuat, tambah kuat. Belum lagi seperti yang sudah dijelaskan, inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Dua kemudahan ini yang masih misteri, apa ya dua kemudahan, dua kebahagiaan yang Allah akan berikan kepada kita selepas ujian ini berlalu. Nah, tahu bahwa musibah ini sebagai takdir dari Allah, tenanglah hatinya, lapanglah dadanya. Oleh karena itu, sebesar-besar kebahagiaan, seagung-agung ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan dalam hidup adalah beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Coba lihat. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Ithnatani finnas huma bihim kufrun. At-ta'n fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit." Ini hadis ini menjelaskan ya risiko sanksi dari ketidaksabaran. Kalau tadi sudah dijelaskan kesabaran beserta beberapa keuntungannya, sekarang hadis ini menjelaskan sanksi bagi orang-orang yang tidak sabar. Kata Rasulullah SAW, ada dua perkara yang masih berada dalam diri manusia yang menyebabkan manusia itu kufur dengan dua perkara ini. Jangan sampai kedua perkara ini masih ada dalam diri kita loh. Yang pertama, at-ta'an fin nasab. Ta'an itu menghinakan nasab, menafikan nasab. Nanti kita perjelas dengan beberapa contohnya. Yang keduanya, an-niyahatu 'alal mayyit. Niyahah terhadap mayit, meratapi mayit. Niyahah juga nanti akan kita terangkan maknanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Yang dimaksud dengan ithnatani finnas huma bihim kufrun, ada dua perkara yang masih bercokol dalam diri manusia. Yang kedua perkara ini, bihim, ya, huruf bi di dalam kata-kata bihim ada dua kemungkinan makna. Makna yang pertama, bi di sana maknanya min, ay huma minhum kufrun. Maknanya bahwa kedua perkara ini menyebabkan sebagian manusia kufur. Yang kedua, bimakna fi huma fihim kufrun. Kedua perkara ini ya merupakan kekufuran yang ada di dalam diri manusia. Maknanya adalah kedua perkara ini kufur, tapi tidak mesti adanya kedua perkara kufur dalam diri seorang mukmin itu menyebabkan orang mukmin itu kafir keluar dari Islam, Sebagaimana ya, apabila ada perkara-perkara iman di dalam diri seorang kafir, tidak menyebabkan orang kafir tersebut otomatis iman. Kita tahu umpama ada hadis al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 sekian cabang. Bisa 73, 74, 75 sampai 79 karena bid'un itu bilangan dari 3 sampai 9. Iman itu kata Nabi SAW ada 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah adalah membuang gangguan dari jalan. Imatatul adha. Adha itu segala yang mengganggu, baik membahayakan ataupun tidak. Yang membahayakan contohnya kerikil-kerikil tajam yang apabila terinjak bisa luka, ya. Atau umpamanya beling-beling, ranting-ranting yang berduri, itu yang membahayakan, adha. Atau yang tidak membahayakan tapi mengganggu seperti ada ongokan sampah, bangkai tikus, yang apabila kita lewat, orang yang lewat itu harus nahan nafas, adha. Disingkirkan, itu cabang dari keimanan yang paling rendah, dan malu sebagai salah satu di antara cabang iman. Nah, coba, ada enggak di antara orang kafir yang memiliki cabang iman tadi? Ada. Ada enggak orang kafir yang punya rasa malu? Ada. Ada enggak orang kafir yang membuang gangguan dari jalan? Ada. Apakah dengan adanya perkara-perkara keimanan dalam diri mereka, otomatis mereka itu menjadi orang mukmin? Tidak, tetap saja mereka dianggap kafir. Walaupun memiliki beberapa sifat yang dimiliki oleh orang beriman. Sebaliknya, pada prinsipnya seorang mukmin dia mukmin, tapi di dalam dirinya memiliki sifat-sifat kekufuran. Apakah otomatis dia menjadi kafir keluar dari Islam? Tentu saja tidak. Dia tetap mukmin. Tidak keluar dari Islam dengan memiliki sifat-sifat kufur tadi, cuma mukmin yang berdosa besar. Makanya berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala bi khilafi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini berbeda hukumnya dengan yang tadi, ya. Pembeda atau pemisah antara seseorang dengan syirik atau kufur adalah meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, dia syirik. Kalau dia meninggalkan sholat, dia kufur. Dan sebagian ulama menyatakan kufurnya adalah kufur keluar dari Islam. Walaupun dia umpamanya masih mengakui kewajiban sholat, tapi meninggalkan karena malas, karena kepentingan duniawi. Sebagian ulama menyatakan dia kufur keluar dari Islam berdasarkan hadis ini. Berbeda dengan yang tadi, walaupun di dalam diri orang mukmin ada sifat-sifat kekufuran, yaitu dua, niyahah dan ta'an kepada nasab, ya, tapi tidak dianggap kafir. Karena apa? Karena Nabi mengungkapkan dengan lafaz nakirah. Nabi bersabda, itsnatani finnas huma bihim kufrun. Ada dua perkara yang masih terdapat dalam diri manusia yang menyebabkan manusia kufrun. Kufrun dalam bahasa Arab disebut isim yang nakirah. Nakirah itu maknanya umum dan ditandai dengan memakai tanwin bukan alif lam. Sedangkan di dalam hadis bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah, pemisah antara seseorang dengan perbuatan syirik atau kufur Allah meninggalkan sholat, ya, maka tarkus sholat di sini disebutnya isim ma'rifah. Karena adanya alif lam dalam lafaz as-sholat. Dan adanya huruf alif lam di sini, fa innahuna atabi alif lam ad-dalati 'alal haqiqiyah. Alal haqiqah, adanya alif lam itu menunjukkan hakiki. Fal muradu bil kufri huna al kufru al mukharriju minal millah. Kufur di sini maknanya kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bi khilafi maji'i kufrin nakira fala yadunu alal khuruj anil Islam. Berbeda dengan penggunaan isim nakirah, maka nakirah itu tidak menunjukkan keluar dari Islam. Jadi berbeda. Makanya yang dimaksud dengan ada dua sifat yang masih dimiliki oleh manusia yang menyebabkan manusia kufur, kufur di sana manusia itu memiliki sifat-sifat kekufuran. Tetapi kalau dia pada asalnya muslim tidak otomatis keluar dari Islam, sebagaimana orang kafir memiliki beberapa sifat keimanan, cabang dari keimanan, tidak otomatis menyebabkan mereka menjadi mukmin. Adapun yang dimaksud dengan at-ta'an fin nasab, maksud at-ta'an fin nasab ay al-aibu fihi aw nafyuhu fa hadha 'amalun min a'malil kufr. Yang dimaksud ta'an adalah aib, menganggap aib terhadap nasab atau menafikan, meniadakan, menolak. Umpamanya dia tidak mengakui ayahnya karena malu. Karena apa? Karena status ayahnya yang dianggap rendah, pegawai rendahan atau buruh atau zaman dahulu budak hamba sahaya. Dia nafikan. Dan ini apa namanya, kebiasaan orang-orang kafir yang menghilangkan jejak keterkaitan antara dirinya dengan ayahnya. Makanya jarang-jarang orang mencantumkan nama ayahnya di belakang namanya. Apalagi wanita kalau sudah menikah, nama ayahnya jangankan dicantumkan, dibuang, diganti dengan nama siapa? Suaminya. Ini yang dimaksud dengan at-ta'an fin nasab. At-ta'an maknanya al-aib awin nafyu, menganggap aib atau menafikan, menolak, meniadakan adanya hubungan nasab antara dirinya dengan ayahnya. Ini termasuk di antara amal-amal kekufuran. Apalagi nekat menisbatkan dirinya dengan seseorang yang dia anggap ayahnya padahal bukan ayah kandungnya, hanya karena orang itu bangsawan. Ini dilaknat oleh Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man intasaba ila ghairi abihi aw tawalla ila ghairi mawalihi la'anahu Allah wal malaika wan nas ajmain." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang menisbatkan diri dengan yang bukan ayahnya, ngaku-ngaku ayahnya padahal bukan, atau menisbatkan perwalian dengan yang bukan walinya, maka orang itu dilaknat oleh Allah, para malaikat, dan manusia semuanya. Ini termasuk ta'an fin nasab. Tidak boleh dia menisbatkan dirinya kepada orang yang sebenarnya bukan ayahnya, karena ayah kandungnya sendiri dianggap nasabnya hina, rendah, jelek, makanya tidak diaku. Diaku kepada orang yang dianggap bangsawan. Dilaknat dia oleh Allah. oleh para malaikat dan oleh semua manusia. Maka ini dosa besar, ta'an terhadap nasab, tapi masih banyak dimiliki oleh manusia. Kedua, an-niyahatu 'alal mayyit, niyahah terhadap mayyit. Makna niyahah adalah ayabkial insanu 'alal mayyit buka'an 'ala sifatin tauhul hammam. Yaitu seseorang menangis si mayit dengan tangisan yang seolah-olah dia itu terkena dengan demam. Kata orang Sunda, humarurung, merintih. Atau makna lainnya adalah menangis dengan kadar tangisan yang melebihi batas kewajaran. Meraung-raung, berteriak-teriak, menjerit-jerit. Kadang-kadang mengatakan perkataan-perkataan yang buruk untuk dirinya, buruk untuk keluarganya, dengan menyatakan, aduh sial banget kita, aduh celaka kita, kalau bapak ini meninggal kita bakal sial, siapa yang memberi makan kepada kita, dan seterusnya. Kadang-kadang membanting pintu, kadang-kadang mengoyak pakaiannya sendiri, menjambak-jambak rambutnya sendiri, kadang guling-gulingan di bawah kayak anak kecil gak dikasih permen. Itu niyahah, maka itu tidak boleh. Dan wahada yadulu ala tadajjur wa adamus sabr. Ini menunjukkan ketidakrelaan, kekecewaan kepada takdir Allah Azza wa Jalla dan tidak sabar. Maka sikap niyahah adalah sikap yang bertolak belakang dengan kesabaran yang wajib. Maka haram untuk dilakukan niyahah. Kita sudah pernah bahas di dalam bab-bab sebelumnya. An-nahi'atu idza lam tatub qabla mautihi. Wanita-wanita yang meratap, yang meraung-raung, yang menjerit-jerit ketika ada musibah, kalau dia tidak tobat sebelum matinya, maka dia akan diberikan pakaian ad-dir'u dari apa? Dari jaram dan dari logam yang mencair. Dikasih jaram-jaram dulu, bakteri-bakteri di seluruh tubuhnya yang membuat gatal, perih, sakit. Kemudian ditambah dengan, ditutupinya dengan logam yang mencair, wal'iyadzu billah. Wanita-wanita yang meratap ketika memperoleh musibah dan tidak tobat sebelum matinya akan diperoleh azab yang seperti itu. Menunjukkan itu dosa besar. Kenapa disebut dalam hadis itu wanita? Apakah tidak berlaku bagi laki-laki? Berlaku. Disebut wanita karena aghlabiyah, karena keumuman. Umumnya yang meratap itu, yang menjerit-jerit ketika memperoleh musibah itu siapa? Wanita. Tapi ada enggak laki-laki yang kayak gitu? Mungkin ada. Kena juga kepada laki-laki yang seperti itu. Wanita aja yang mentalnya lemah, yang apabila menjerit-jerit ketika memperoleh musibah dianggap lumrah, dianggap wajar, itu sudah diancam dengan ancaman azab seperti itu, apalagi laki-laki. Orang ketika memperoleh musibah, mereka terbagi kepada empat golongan manusia. Nanti kita bisa mengklasifikasi diri, termasuk golongan mana di antara empat golongan yang akan diterangkan berikut ini ketika kita memperoleh musibah. Semoga mah tidak termasuk golongan pertama ya. Semoga mah kita termasuk golongan terakhir, golongan yang keempat dari empat golongan yang akan diterangkan berikut ini. Adapun golongan yang pertama adalah at-tasakhut. Tasakhut adalah sikap marah, uring-uringan, ambek-ambekan, kata orang Sunda. Ketika memperoleh musibah, Wa huwa imma ayakuna bil qalbi ka ayas khutu ala rabbih wa yaghdabu ala qadarillahi alai. Mungkin dia marah kepada Allah, kecewa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Sikap seperti ini kadang-kadang bisa menjerumuskan dia ke dalam kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-11, Allah berfirman, "Wa minan nasi may ya'budu Allah 'ala harfin. Fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah." Di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah di ujung, di tepi jurang. Dan itu berisiko ya, bisa terjatuh, terpelanting dia ke dalam jurang itu. Bila, lalu Allah menggambarkan orang yang kayak gitu tuh orang yang kayak gimana? Yaitu apabila orang itu mengalami kebaikan, kesenangan, kebahagiaan, harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, pangkat yang tinggi juga, itma'an nabih, dia tenang dengan hal itu. Keimanannya memberikan keuntungan duniawi. Tapi apabila dia ditimpa fitnah, maka dia berpaling lagi ke belakang. Wah, saya ibadah tapi kok gini balasan dari Allah gitu. Saya sholat terjaga 5 waktu selalu di masjid dengan imam. Malam saya bangun untuk tahajud. Siang saya sering saum sunnah. Al-Quran setiap hari saya baca. Di mana ada jadwal kajian saya kejar. Tapi kenapa musibah datang bertubi-tubi? Percuma saya ibadah. Kan gitu ya? Akhirnya berhenti dia ibadah. Lalu mencari kompensasi pelarian ke arah yang lain. Kata Allah, khasirud dunya wal akhirah. Dia rugi dunia, rugi akhirat. Kadang orang seperti itu mengungkapkan kekecewaannya secara lisan dengan menjerit-jerit, dengan ngomel-ngomel, dengan mendoakan keburukan bagi dirinya. Dengan mengatakan, aduh celaka kita kalau orang ini mati, kita akan sial. Waduh sengsara kita ini. Hidup kita akan terkatung-katung, akan jadi gelandangan ini setelah orang ini meninggal umpamanya. Itu juga tidak boleh. Nanti ada yang mengaminkan loh para malaikat. Nabi selesai menyatakan, apabila kamu melayat orang yang sakit atau melayat orang yang sudah meninggal, fala taqulu illa khaira. Jangan kalian berkata-kata kecuali yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena para malaikat mengaminkan apa-apa yang kamu ucapkan ketika itu. Makanya kalau kita melayat orang sakit, walaupun kata vonis dokter orang ini gak akan sembuh dan seterusnya, jangan ngomong yang jelek-jelek. Ngomonglah yang bagus-bagus. Oh, sabar, jamak segini. Insya Allah sembuh sebentar lagi. La ba'sa tahurun insya Allah. Nanti malaikat mengaminkan. Atau umpamanya orang yang meninggal dan kita tahu ini ahli maksiat, jangan ngomong sembarangan. Ini orang dulu, aduh nyebelinnya kayaknya di neraka paling bawah kayaknya ya. Gak boleh, nanti malaikat mengaminkan. Selama orang itu muslim, walaupun muslim yang ahli maksiat umpamanya, jangan berkata-kata yang buruk. Ketika kita melayat, baik orang yang sakit ataupun orang yang sudah meninggal, katakan hanya kata-kata yang baik. Ya. Oleh karena itulah maka perkataan yang menunjukkan ketidaksabaran terhadap musibah termasuk sikap tasakhut yang dilarang, Kadang-kadang dengan tindakan berupa menjambak-jambak rambut sendiri, mengoyak-ngoyak pakaian sendiri, guling-gulingan di tanah gitu ya, mencakar-cakar pipi sendiri, nonjok-nonjok tembok sendiri sampai bengkak tangannya, bukan temboknya, temboknya enggak akan bengkak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud menyatakan, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah, bukan dari umatku orang yang memukul-mukul pipi sendiri, yang mengoyak-ngoyak pakaian sendiri, yang meneriakan teriakan-teriakan jahiliyah ketika mengalami musibah. Orang itu bukan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya wajib dihindarkan. Inilah golongan pertama, ketika memperoleh musibah dia kecewa dengan musibah itu. Dia marah, dia uring-uringan. Ke siapa marahnya? Kepada yang memberikan musibah. Siapa yang memberikan musibah? Allah azza wajalla ya. Mungkin kepada Allahnya, mungkin kepada takdir yang Allah tetapkan, kepada zatnya ataupun kepada perbuatannya, sama-sama terlarang ya. Inilah golongan yang pertama yang semoga Allah azza wajalla menjauhkan diri kita dari golongan yang pertama ini. Kedua, as-sabr. Kedua, ada orang yang ketika ditimpa musibah dia sabar. Baik enggak ini? Ini lebih baik dari yang pertama, tapi bukan yang terbaik. Seorang penyair menyatakan, as-sabru mithlu ismih murrun madaqatuhu lakin awaqibuhu ahalla minal asal. Kesabaran itu seperti namanya, rasanya pahit tapi akibatnya lebih manis daripada madu. Ini madu minuman yang disukai oleh semua laki-laki, bukan madu yang dibenci oleh para wanita. Sabar itu seperti namanya, rasanya sangat pahit tapi akibatnya lebih manis daripada madu. Seseorang ya, melihat bahwa suatu musibah terasa berat dan dia tidak menyukai musibah itu, tapi dia pikul, dia hadapi dengan sabar. Dia tidak menyukai adanya musibah itu, tapi iman dia menjaga dia dari tasakhut yang pertama tadi. Dia tidak mengeluh, dia tidak menjerit-jerit. Tahu menjerit-jerit itu apa? Terlarang. Dia tidak meratap, karena tahu meratap itu terlarang. Dia tidak sampai guling-gulingan, karena tahu itu terlarang. Dia hanya menangis, menangis dengan tangisan yang lumrah dan wajar. Menangis ketika memperoleh musibah tidak haram, tidak terlarang, asal wajar, normal. Sebatas berlinang air mata, sebatas terisak-isak dengan isakan yang normal dan wajar. Karena ini juga dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika anaknya yang nama Ibrahim meninggal, beliau juga menangis. Ketika cucunya meninggal, beliau menangis. Ketika putri-putrinya meninggal, beliau menangis. Tapi tangisannya yang wajar. Beliau bercucuran air mata, tapi itu lumrah, normal dan wajar. Tapi tidak sampai berkata dan bertindak yang di luar batas kewajaran. Jadi sabar dalam menerima musibah sebatas dia menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari ucapan dan amalan yang terlarang diucapkan atau diamalkan ketika memperoleh musibah. Tidak menjerit-jerit, tidak meratap, tidak mengoyak-ngoyak pakaian, tidak menjambak rambutnya, tidak uring-uringan dan seterusnya. Dia menahan. Dan itulah makna kesabaran. Tapi dia tidak suka dengan musibah tersebut. Tapi ketika musibah tersebut, dia menahan diri untuk tidak berkata dan beramal yang terlarang. Inilah yang kedua. Ini lumayan daripada yang pertama, tapi bukan yang terbaik. Ini sabar tingkat dasar. Adapun golongan yang ketiga, ini lebih baik daripada yang pertama, yaitu ridha. Lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Wa huwa ayyakuna al-amrun innahu sawabin nisbah liqada'illahi wa qadarihi. Wa in kana qad yahzan min al-musibah li'annahu rajulun yasbahu fil qada'i wal qadar aynama yanzilu bihi al qada wal qadar fa huwa nazilun bihi ala sahrin wa aw jabal in usiba bi ni'matin aw usiba bi diddiha fal kullu indahu sawa la li'anna qalbahu mayyit bal li tamami ridahu bi rabbih subhanahu wa ta'ala. Ketiga, ridha. Ridha ini di atas kesabaran. Yaitu dilihat dari takdir Allah Azza wa Jalla kepada dirinya, karena tahu dan yakin bahwa itu adalah takdir Allah Azza wa Jalla, dia meridhai hal itu. Sekalipun tetap dia merasa sedih dari musibah itu. Karena sebagai manusia dia hanya berenang di antara takdir dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Di saat takdir Allah menimpa dirinya, dia pasrah dan ridho atas semua itu. Ya. Jadi mau memperoleh kenikmatan atau memperoleh penderitaan, bagi dia sama saja. Kalau Allah memberikan kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, kenikmatan, itu juga takdir Allah atas dirinya. Dia bersyukur. Tapi kalau Allah memberikan penderitaan dan musibah, dia bersabar beserta ridha. Bukan karena hatinya mati, tapi karena kesempurnaan sikap ridha dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang ketiga, ridha kepada takdir Allah di atas kesabaran. Dan terakhir yang keempat, yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan yang keempat, yaitu asyukru, bersyukur atas musibah. Inilah setinggi-tinggi sikap ketika memperoleh musibah. Dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas musibah yang Allah berikan kepadanya. Kenapa harus bersyukur? Karena di kalangan manusia ada hamba-hamba Allah yang bersyukur ketika dia yakin, tahu, bahkan melihat ada musibah yang jauh lebih besar daripada musibah dunia yang sedang dia alami. Apa musibah yang lebih besar? Musibah yang lebih besar musibah di akhirat. Musibah yang lebih besarlah musibah agama. Musibah yang lebih besar itu berupa apa? Berupa murka Allah, azab Allah, neraka, laknat Allah, kemarahan, kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Itu murka yang Allah akan berikan kepada siapa saja yang durhaka, itu jauh lebih besar daripada musibah dunia yang dialami oleh manusia. Dia memandang musibah dunia lebih enteng daripada musibah akhirat. Azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Dan musibah yang dia alami merupakan penyebab teraihnya banyak keuntungan di akhirat nanti, seperti yang sudah dijelaskan. Dengan adanya musibah ini menguntungkan dia di akhirat. Berupa apa? Dosanya gugur, pahala bertambah. Dosanya gugur. Rasul selesai bersabda, ma yusibul mu'mina min hammin wala ghammin wala syai'in illa kafarallahu lahu biha hatta syauka hisyakuha. Tidaklah ada sesuatu pun musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu keresahan. Resah itu musibah. Anak muda sekarang menyebut keresahan dengan istilah apa? Galau dan risau. Atau ghamin. Ghamin ketidakpastian. Atau sesuatu yang tidak disuakai kecuali Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan, mengampuni, menghilangkan dosa-dosa dari diri orang itu, sekalipun ada satu batang duri yang menusuk ke kulitnya. Hadis tersebut riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Jadi musibah itu otomatis itu menggugurkan dosanya, ridho ataupun tidak, rela ataupun tidak, menjerit-jerit ataupun tidak, itu sudah menghapus dosa. Cuma kalau dengan terhapus dosa lalu menjerit-jerit, dia bikin dosa baru tuh. Dosa yang dulu terhapus dengan menjerit-jeritnya lahir tuh dosa baru. Dengan niyahah meratapnya lahir dosa baru. Tapi kalau dia sabar, pahala berlimpah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sabar itu tanpa hisab, tanpa perhitungan, digelontorkan dengan jumlah yang demikian banyak. Doa juga dikabul, didengar oleh Allah Azza wa Jalla, kemuliaannya semakin meningkat. Dan itu keuntungan di akhirat. Musibah dunia ini memberikan keuntungan di akhirat. Kalau musibah ini memberikan keuntungan, sikap apa yang harus dia lakukan? Tentu saja bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau saya tidak ditimpa musibah, mungkin di akhirat saya celaka. Karena musibah ini menghapus dosa-dosa saya sebelumnya. Kalau musibah enggak diterima, dosa ini utuh sampai ke akhirat diazab waliyadzu billah. Melihat adanya musibah yang menimpa dirinya, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah berulang kali dijelaskan beberapa hadis, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah berikan musibah kepada mereka. May yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan berikan musibah. Tidak ada satupun mukmin yang ditimpa kesengsaraan, penderitaan, baik kelelahan, penyakit, keresahan, kegelisahan, ya, atau gangguan apapun, ya, sampai ada duri yang menusuk sampai terluka, itu akan menggugurkan, baik fisik ataupun psikis. Coba ikhwan, mau pergi ke ngaji atau pulang dari ngaji, berpapasan dengan orang-orang yang kurang faham, lalu berteriak ngejek kita, itu kambing lewat, hanya karena kita berjenggot. Sakit hati enggak? Iya mungkin, tapi itu menggugurkan dosa. Untung apa enggak? Untung, itu dia zulim kepada kita. Itu sama aja dengan, nih pahala saya untuk kamu, sini dosa kamu untuk saya. Baik dia, memberikan pahalanya dan mengambil dosa kita. Bagaimana sikap kita? Apakah kita enak saja? Sini dosa kamu sini, pahala sini. Apakah begitu? Enggak. Tapi banyak tuh ikhwan akhwat yang begitu disebut, aduh kambing lewat, apalagi kamu kucing. Jadi sambil saling lempar apa? Lempar pahala, ngambil dosa orang. Akhwat begitu lewat disebut, oh itu rombongan ninja lewat. Akhwat yang emosional dan gak paham bahwa itu menguntungkan dirinya, dan dia akan punya keberanian, langsung disamperin. Kamu nyebut ninja ke saya, apalagi kamu samurai. Hanya karena dia ingin membalas gitu ya. Dan seterusnya. Enggak, jangan dibalas dengan keburukan juga. Itu menguntungkan kita. Yang perlu kita lakukan adalah mengasihani mereka. Kasihan, amalnya enggak seberapa, pahalanya enggak seberapa, dengan menghina kita, dengan mengejek kita, sama dengan memberikan pahala dia ke kita, mengambil dosa di kita ke dia. Mungkin dosa dia selama ini sudah banyak, pahalanya sedikit, ngejek kita. Semakin habis pahalanya, semakin bertumpuk dosanya. Kan kasihan orang seperti itu. Hanya dia belum sadar bahwa dia itu merugikan diri mereka sendiri. Ya. Oleh karena itu, level terbaik ketika memperoleh musibah, dia bersyukur kepada Allah SWT atas musibah yang Allah berikan kepadanya. Karena apa? Karena dengan adanya musibah itu lebih menguntungkan dia di akhirat dan lebih menghindarkan dia dari kerugian di akhirat nanti. Karena musibah yang terbesar adalah musibah di akhirat. Ketika seorang diazab, ketika seorang dilaknat, ketika seorang ya, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, maka itulah sebesar-besar musibah. Inilah empat golongan manusia. Ikhwah, baik hadirin ataupun para pemirsa TV Roja ataupun pendengar Radio Roja manapun, cukup sampai di sini saja sore ini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Akhi Ari di Cileungsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pemirsa dan pendengar. Alhamdulillah. Fadhol. Nah, terima kasih atas materi dan pembahasan yang sangat bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Dari Universitas Islam, kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya. Afan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak yang barusan bertanya atau lebih tepatnya curhat. Koneksi masih ya? Ya. Ya, boleh enggak kita mendoakan keburukan kepada orang yang mendzalimi kita? Taib, ini pertanyaan yang bagus. Karena sering teralami. Kita sudah pernah menjelaskan indahnya menjadi seorang pemaaf. Memaafkan jauh lebih baik. Karena dengan memaafkan, pertama dosa kita akan diampuni juga oleh Allah SWT. Yang kedua, kemuliaan kita akan meningkat. Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan semata-mata. Dan banyak lagi keuntungannya. Ini hukum asal. Dan memberi maaf itu termasuk ciri orang yang bertakwa. Wal'afina anin nas. Orang bertakwa itu orang yang suka memaafkan manusia. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang untuk berbuat baik dan berpalinglah kalian kamu dari orang yang jahil. Ini ayat-ayat yang menjelaskan agungnya menjadi pemaaf. Tapi ada tapinya. Kadang ada orang yang kezalimannya bila dimaafkan semakin menjadi-jadi, sehingga tidak maslahat baik bagi dirinya, bagi kita, dan bagi banyak orang. Ketika seseorang bersalah, lalu ya udah kita maafkan. Dia semakin arogan, lihat, saya enggak minta maaf aja karena takutnya dia langsung memaafkan saya. Akhirnya dia tambah zalim. Tidak maslahat memberi maaf kepada orang seperti itu. Ya. Maka para ulama, baik Syekhul Islam dalam majmul fatwanya, termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, yang salah satunya beliau terangkan dalam Kitabul Ilmi bahwa memberi maaf itu hukumnya sunnah, sedangkan meraih kemaslahatan hukumnya wajib. Kalau memberi maaf tidak maslahat, berarti kita mengejar yang sunnah melepaskan yang wajib, itu tidak boleh. Seperti umpamanya seseorang jahat, dolim kepada kita, kalau kita maafkan, dia terus dengan kedoliman, berbuat begitu ke semua orang, tidak maslahat. Maka lakukan langkah yang lebih maslahat, adukan dia ke aparat, ke yang berwajib, agar diproses, minimal ditahan, sehingga tidak memberikan lagi mudarat kepada orang lain. Maka itu lebih maslahat. Ya. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah juga pernah menerangkan, kalau mobil kita kesenggol atau ketabrak oleh orang yang memang ugal-ugalan, kalau kita maafkan, ya sudah, gak apa-apalah, ini musibah, dia berbuat begitu lagi, nabrak juga gak akan dituntut apa-apa, akhirnya dia ngebut-ngebut lagi, nabrak lagi, nabrak lagi. Jangan dimaafkan, tuntut ganti rugi, agar dia kapok, agar nanti lain kali kalau dia nyetir dia hati-hati, karena begitu nyenggol dendanya gede, urusannya ribet dan panjang. Karena pengalaman membuktikan kemarin begitu saya nabrak, walah dituntut ribet dan rugi gede, makanya sekarang hati-hati. Maka itu maslahat, tidak memberi maaf tapi memberikan maslahat. Ya. Termasuk kalau umpamanya kedzaliman orang tersebut hanya bisa dihentikan bukan oleh dilaporkan, gak bisa dilaporkan, atau dilaporkannya ribet karena sistemnya yang gak berjalan dari aspek hukum, lalu kita mendoakan keburukan bagi orang itu, dan kita melihat itu satu-satunya cara untuk menghentikan kedzaliman dia kepada kita, keluarga kita, atau orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya, dilaporkan ke polisi, kata polisi nggak ada pasal yang bisa menuntut dia, gitu ya, atau nggak bisa dituntut secara hukum, nggak ada yang bisa menghentikan kedzaliman dia, dibiarkan, dimaafkan, terus-terusan merajalela. Satu-satunya senjata terakhir, senjata pemungkas, doa, mendoakan keburukan bagi orang itu agar terhenti dari kedzalimannya, dibolehkan. Inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, da'watul madlum mustajabatun wa ingkana fajiro. Doa orang yang didzalimi ini mustajab sekalipun dia orang durhaka. Ittaqullah, ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab wa ingkana kafiro. Takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, sekalipun dia orang kafir. Orang kafir kita zalimi, kita pukuli tanpa ada kesalahan, dia menjerit kepada Allah, mendoakan keburukan kepada kita, kena loh. Apalagi orang muslim, apalagi orang yang multazim, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi Pak, kalau memang tidak ada jalan lain untuk menghentikan kedzaliman yang zalim kepada kita, kecuali satu-satunya doa, dibolehkan mendoakan keburukan. Sebab Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu juga pernah, seseorang ada yang memfitnah dirinya dan dia tidak terima difitnah seperti itu, lalu dia sholat 2 rakaat lalu berdoa, Allahumma in kana kadziba, ya Allah, bila orang ini dusta, maka panjangkan usianya, panjangkan juga penderitaannya. Kena itu orang. Orang itu menjadi panjang usianya. Sampai-sampai apa? Seluruhnya putih. Istrinya meninggal, anaknya Enggak ada sebatang kara gila di akhir hayatnya, pekerjaannya mengganggu wanita dan anak-anak. Sampai alisnya pun menutupi kedua matanya. Dia sendiri menyadari, saya adalah korban dari doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan itu betul-betul bisa kena, karena Nabi selesai menyatakan doa orang yang didolimi itu mustajab, akan didengar, akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dibolehkan kita mendoakan keburukan, tapi sekali lagi itu adalah senjata terakhir. Itu adalah senjata pamungkas yang apabila kita sudah tidak menemukan jalan lain kecuali itu satu-satunya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Ari. Berikutnya kami undang kembali, silakan di nomor 21 823 6543. Ya, sebutkan nama anda dan alamat, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ari bisa diulang? Barakallahu fiik, bapak yang barusan bertanya, semoga Allah Azza wa Jalla segera ya mencabut rasa takut dari hati bapak kepada selain Allah Azza wa Jalla. Iya, sebuah resep dari Allah Azza wa Jalla bagaimana caranya agar kita merasakan keamanan adalah memurnikan tauhid, tidak mencampur adukan dengan syirik. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini kuncinya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezoliman, maka mereka akan memperoleh keamanan dan mereka akan memperoleh hidayah. Ini surah An-Nahl, Pak. Ayat, kalau enggak salah ayat 97 dari surah yang tadi disebutkan. Surah An-Nahl ayat 97 kira-kira ya. Tolong dicek. Allah dalam ayat ini menyatakan orang yang tidak mencampurkan antara iman dengan zalim, Allah akan berikan dua hal kepada orang itu. Pertama keamanan, yang kedua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud tidak mencampur iman dengan zalim adalah tidak mencampur iman dengan syirik. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika para sahabat merasa berat dengan turunnya ayat ini, karena mereka salah faham. Di antara kesalahpahaman mereka, mereka menduga zalim yang dimaksud dalam ayat ini zalim biasa, zalim ke diri sendiri atau ke sesama manusia. Yang pada intinya setiap perbuatan dosa dan maksiat berarti zalim kepada diri sendiri. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah? Ayyuna lam ya'mal su'an?" Wahai Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim, yang tidak pernah berbuat keburukan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal amru kama tadhunnun." Oh, ayat ini tidak seperti yang kalian pahami. Tapi yang dimaksud zalim di sini adalah syirik. Tidakkah kalian pernah mendengar Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim." Hai anakku, kata Luqman, jangan kamu berbuat syirik. Karena syirik itu kezaliman yang paling besar. Jadi yang dimaksud orang beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan zalim, maksudnya tidak mencampur adukan iman dengan syirik, baru orang itu akan merasa aman. Mafhum mukhalafah dari ayat ini menyatakan siapa orang yang imannya masih bercampur syirik, dia masih kedukun, dia masih ketukang ramal, dia masih mempercayai ramalan-ramalan tatayur seperti itu, jangan berharap dia memiliki keimanan, keamanan, perasaan aman dalam diri. Dia akan tetap diliputi oleh ketakutan. Oleh karena itu, kunci utama untuk memperoleh rasa aman adalah murnikan tauhid kita. Jangan bercampur adukan dengan syirik. Jangan campur adukan iman kita dengan kufur. Jangan campur adukan iman kita dengan kebid'ahan di bidang akidah, karena itu yang mengurangi rasa aman dalam diri kita. Terus bagaimana cara memurnikan tauhid? Pertama, pelajari semendalam mungkin aspek tauhid. Ikuti kajian tauhid yang seperti yang sekarang sedang kita bahas. Pelajari tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita besar rasa takut, rasa cinta, rasa harap, rasa tawakal, rasa ikhlas kepada Allah. Dan hanya Allah lah satu-satunya yang layak untuk ditakuti. Sesuai dengan kadar ilmu kita tentang Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Semakin tinggi ilmunya tentang Allah, tentang syariatnya, semakin besar rasa takut dia kepada Allah, dan semakin kecil bahkan hilang rasa takut terhadap sesama makhluk. Karena apa? Karena tawakalnya kepada Allah juga semakin besar, bersandarnya kepada Allah juga semakin besar. Dan semakin besar keagungan Allah dalam dirinya, semakin mengecilkan kekuatan dan kemampuan makhluk yang lain. Makhluk ini semuanya lemah diatur oleh Allah. Apakah dia bangsa jin? Apakah dia iblis? Apakah dia manusia-manusia kafir? Semuanya kecil, semuanya diatur kehidupan mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya satu-satunya yang perlu untuk ditakuti hanya Allah. Selain Allah tidak ada yang perlu ditakuti. Nah ini buah dari apa? Buah dari tauhid, buah dari pengenalan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus dilakukan, Pak ya, yaitu pelajari tauhid semendalam mungkin, ya. Pelajari tentang asma dan sifat Allah semaksimal yang kita bisa. Kedua, banyak-banyak gaul dengan orang-orang berilmu, beriman, beramal soleh, ahli-ahli kebaikan. Banyaklah bergaul dalam lingkungan majelis pengajian seperti ini. Libatkan diri dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Kita tidak bisa memberikan ilmu, tapi kita bisa memberi tenaga, memberi ide, memberi uang untuk menunjang kegiatan dakwah. Lakukan, lakukan. Karena dengan melakukan itu kita akan banyak berinteraksi dengan sesama ikhwan koordinator pengajian, berinteraksi juga dengan ustadz-ustadznya, ya. Dan itu akan memberikan efek. Dan hindarkan pergaulan dengan orang-orang ahli maksiat, apalagi orang yang sering terjerumus ke dalam perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan bid'ah. Karena apa yang mereka lakukan bisa mempengaruhi dan menyeret kita. Ya, sebuah peribahasa menyatakan as-sahib, ya, sahib. Sahib itu sahib. Sahib itu hanya kawan, sahabat. Sahib itu yang menarik, menyeret kita. Kawan bisa menyeret kita. Kepada apa? Ke arah mana si kawan itu menyeret dan menggusur kita? Kalau kawan kita orang soleh, dia akan menggusur, menarik, menyeret kita kepada kesolehan, kepada kebaikan. Tapi kalau kawan kita itu orang yang buruk, dia akan menyeret, menarik kita kepada keburukan. As-sahib sahib. Sahabat itu bisa menarik kita. Ke arah mana? Tergantung bagaimana tipe dari sahabat kita. Kalau dia buruk, akan menarik kita kepada keburukan. Kalau dia baik, akan menarik kita kepada kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum may yukhalil." Seseorang itu agamanya akan sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan tipe orang yang bagaimana dia berkawan, ya. Jadi hindarkan pergaulan dengan yang buruk-buruk dan bergaulah hanya dengan yang baik-baik. Ketiganya, Pak, jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar hati kita dibersihkan, hati kita dikuatkan. Adanya rasa takut kepada selain Allah menunjukkan kekotoran dan kelemahan hati. Coba banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal 'azzi wal kasal. Itu kelemahan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal 'azzi wal kasal wal jubni wal harami. Ya, wal jubni wal harami wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, sucikan jiwa saya, berikan kepada jiwa saya kesuciannya, dan sucikan, bersihkan, karena Engkaulah sebaik-baik pembersih jiwa, Engkaulah pelindung dan pemilik jiwa ini. Ya, banyak-banyak berdoa agar Allah mengistiqamahkan kita. Ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif ala ta'atik. Sarrif qalbi ala ta'atik. Itu doa juga memberikan pengaruh yang besar. Insyaallah apa yang saya ungkapkan tadi bila dilaksanakan, sedikit demi sedikit akan menghilangkan rasa takut kepada selain Allah. Ketakutan kita hanya fokus untuk Allah, cinta kita, tawakal kita, ikhlas dan semua ibadah kita hanya untuk Allah dan bukan untuk sesama makhluk. Itulah beberapa yang bisa saya sarankan. Taib, di Bandung sebentar lagi masuknya waktu untuk sholat maghrib. Cukup sampai di sini saja dan mohon maaf apabila semua pertanyaan tidak terjawab. Insya Allah kita berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.